بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم صل وسلم على محمد وعلى محمد إنك حميد المجيد. الحمد لله. Segala puja dan puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbal Alamin. Serta salawat dan salam kepada baginda Nabi kita wa habibina khatamul anbiya, penutup para nabi, Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Para hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita hanya kepada Allah, yang Dia yang menghidupkan, Dia yang mematikan, Dia pula yang memberikan kita kekuatan sehingga kita hadir di masjid ini. Tidak lupa salawat dan salam kepada baginda kita habibina, penutup para nabi, Khalilullah Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Para jemaah hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk kita salat berjamaah di masjid ini, dan Allah memberikan kita waktu luang untuk kita duduk sampai menjelang waktu sholat Isya. Semoga duduknya kita di masjid ini dihitung sebagai zikir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih dalam pembahasan dampak-dampak negatif maksiat. Dampak-dampak negatif yang kita bicarakan di sini biasanya dampak yang kembali kepada akhlak, iman, mental, dan amal. Jadi kalau dampaknya dilihat kepada fisikis, mungkin gak terlalu kelihatan. Walaupun kita sebutkan juga kemarin bahwa maksiat itu akan mempengaruhi penampilan. Tetapi banyaknya di sini, maksiat itu akan mempengaruhi mental, iman, dan juga karakteristik amalan seorang. Hari ini kita akan masuk ke dalam pembahasan al-ma'asi tudhibul haya. Banyak maksiat menyebabkan hilangnya rasa malu. Malunya enggak ada sehingga ketika melakukan sesuatu yang jelek udah enggak malu lagi. Dikatakan Ibnu Qayyim, wa min uqubatiha, di antara hukuman-hukuman orang yang melakukan maksiat, dihabul haya'il ladzi huwa madatul hayatil qalb, akan hilangnya rasa malu, yang rasa malu ini merupakan madatul hayatil qalb, salah satu yang bisa menghidupkan hati kita. Wa wa asl kullu khair, bahkan malu ini merupakan kebaikan dan sumber dari segala kebaikan. Wadihabuhu dihabul khairu ajma', maka hilangnya malu itu menghilangkan seluruh kebaikan yang ada pada diri kita. Maka Rasulullah mengatakan di sini, wa fis sahih, dalam hadis yang sahih dari Rasulullah SAW bersabda, annahu qala al-haya'u khairun kullu. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, hadis ini riwayat Muslim, kata Rasulullah SAW, al-haya'u, malu itu, khairun kulluh, semuanya baik. Karena dengan malu orang dengan malu seorang akan mencegah perbuatannya yang jelek. Dengan malu orang akan tidak melakukan maksiat di hadapan orang lain. Dengan malu juga seorang tidak akan melakukan sesuatu yang melanggar urf kebiasaan dan adat istiadat. Maka malu merupakan salah satu rem yang baik jika malu ini ada di jiwa seorang mukmin. Bagaimana dia mau melakukan kemaksiatan, dia malu sama orang. Terlebih lagi dia malu kepada Allah. Ini malu yang tingkat tinggi. Malunya kepada Allah. Kalau sudah malu sama Allah, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberikan nikmat, Allah yang memudahkan kehidupannya, Allah memberikan segala permintaan dan doanya, tapi dia maksiat sama Allah. Malu sama Allah. Ini tingkat malu yang tinggi. Maka dikatakan, al-hayatu syu'batun min syu'abil iman. Malu itu cabang dari cabang keimanan. Kalau orang sudah bisa merasakan malu maksiat di depan Allah, itulah puncak kebaikan iman. Walaupun dia sendirian, dia rame, di tengah orang lain, dia malunya bukan sama orang. Ini yang pertama. Malunya sama Allah. Bagaimana tidak malu dengan Allah? Allah memberikan segala yang diminta. Allah menganugerahkan segala yang kita inginkan. Allah memudahkan segala urusan kita. Allah juga yang menghidupkan kita. Allah yang mematikan kita. Allah yang melapangkan dada kita. Allah yang berbuat baik kepada kita. Apakah kebaikan-kebaikan ini pantaskah dibalas dengan kemaksiatan? Kalau ada orang saja yang buat baik sama kita, kita malu, segan sama dia kalau kita ingin membalas kebaikannya dengan kejahatan. Walaupun orangnya gak ada terkadang. Segan hati kita. Kenapa? Dia baik sama saya. Apalagi Allah. Yang kebaikannya maha baik. Yang kebaikannya kasih sayangnya maha luas. Yang tidak pernah menghitung pemberiannya kepada kita. Coba aja kalau seandainya semua pemberian Allah dihitung kepada kita. Kita gak bisa ngitung. Udah berapa kali kita makan dari bayi? Satu aja nikmat. Berapa kali kita makan dari bayi? Gak kehitung, Ustaz. Gak kehitung. Itu baru satu nikmat. Belum lagi nikmat yang lain. Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kita hitung-hitung nikmat Allah gak bakalan bisa. Kebaikan Allah kepada kita sangat luas. Apakah kebaikan ini pantaskah dibalas dengan kemaksiatan dan kedurhakaan? Orang yang hatinya beriman, maka Rasulullah mengatakan al-hayau khairun kullu. Malu itu baik seluruhnya. Al-hayau syu'batu min syu'abil iman. Malu itu cabang dari cabang keimanan. Dalam hadis yang lain, kata Rasulullah SAW, inna mimma adrakan nasi min kalamin nubuwatil ula. Sesungguhnya, dari apa-apa yang didapati manusia dari perkataan para nabi-nabi terdahulu. Artinya ini semua ajaran para nabi. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad pun sudah mengajarkan ini. Apa kata Rasulullah SAW? Fa'idha lam tastahi fasna' masyikta. Jika engkau enggak malu, lakukan sesukamu. Para ulama menafsirkan hadis ini dengan dua tafsiran. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, jika kamu enggak malu, lakukan sesukamu. Ini adalah ancaman. Tahdid wal wa'id. Ancaman. Ancamannya, ya kalau gak punya malu, lakukan saja. Punya malu atau tidak, gak punya malu, lakukan. Ini maknanya bahwa barang siapa yang tidak punya malu atau tidak malu, fa'innau yasna' masya' min qaba'ih. Dia akan lakukan apa saja dari kejelekan. Fa'idha hamil ala tarkihal haya'. Padahal kejelekan tadi, untuk meninggalkannya salah satu yang menyebabkan bisa meninggalkan maksiat tadi adalah malu. Fa'idha lam yakun hunaka haya, jika dia enggak punya lagi rasa malu, yarda'hu anil qaba'ih fa'inna yuwaqi'uha. Maka dia akan melakukan kejelekan. Wahada tafsir Abi Ubaidah. Ini tafsiran yang pertama, tafsir Abi Ubaidah. Jadi Rasulullah mengatakan, fa'idha lam tastahi fasna masi'ta. Jika kamu enggak malu, lakukan sesukamu. Maksudnya ancaman. Kalau enggak malu, lakukan sesukamu. Tafsiran kedua, mengatakan bahwa anna fi'il idza lam tastahi, perbuatan jika engkau tidak malu dari perbuatan itu, tidak malu kepada Allah, maka lakukan. Fa inna ma ladiyan bagi tarkuhu wa ma yastahi minhu Allah. Sesungguhnya perbuatan yang harusnya ditinggalkan itu perbuatan yang kita malu dari Allah. Jadi maksudnya kalau kita enggak malu, ya kita lakukan saja, berarti itu enggak apa-apa. Kalau kita malu dari Allah untuk melakukannya, berarti itu tidak boleh. Ini penafsiran daripada penafsiran Imam Ahmad. Jadi penafsiran yang kedua itu mengatakan lakukan yang engkau anggap tidak malu, yang engkau lakukan, tidak apa-apa. Dua penafsiran ini dua penafsiran yang berbeda. Penafsiran yang pertama, yakunu tahdidan, itu menjadi ancaman. Kalau enggak malu, lakukan. Sebagaimana Allah berfirman, i'malu ma syi'tum, lakukan sesukamu. Bukan berarti sesuka kita lakukan apa-apa. Tapi lakukan sesukamu, engkau akan mendapatkan resiko dari perbuatanmu. Dikatakan di sini, pendapat yang kedua adalah merupakan izin dan ibahah. Izin dan membolehkan. Wakil fa in qila fa hal min sabili ila hamlihi ala al-ma'nayain, jika dikatakan apakah mungkin menjadikan dua makna ini, menggabungkan dua makna ini, maka Ibnu Qayyim mengatakan tidak mungkin. Wala ala qawli man yahmalu mushtarik ala jamil ma'ani, karena kedua makna ini enggak mungkin dikumpulkan. La baina ibahat tahdid minal munafah, tidak bisa menggabungkan antara yang satu pendapat mengatakan lakukan dikarenakan izin, yang satu mengatakan di sini adalah ancaman, tidak mungkin digabungkan. Walakin i'tibaru ahadu ma'nayaini yujibu i'tibaru akhar. Wal maksud yang diinginkan dalam hadis ini, anna dzunub tudha'iful hayat minal 'abd. Dosa itu akan menghilangkan rasa malu di dalam jiwa seorang hamba. Kalau malu sudah hilang, maka dia akan melakukan kemaksiatan tanpa ada lagi yang bisa dia cegah. Ketika dia sudah tidak malu lagi melakukan maksiatan, maka dia akan mudah melakukan kemaksiatan. Ketika dia sudah mudah melakukan kemaksiatan, maka dia sudah malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kebanyakan amalan-amalan maksiat itu kalau orang yang imannya baik malu untuk melakukannya. Coba perhatikan, kalau kita lihat orang-orang yang terkadang sering melakukan dosa atau mereka bahkan tercebur dalam dosa, hampir semua perbuatannya yang kalau kita lihat itu enggak malu lagi. Di sini malu maksudnya adalah malu ketika melakukan maksiat, bukan malu melakukan taat. Kalau malu melakukan ketaatan, itu bukan malu yang terpuji. Tapi itu malu, malah malu yang tercela. Karena kalau orang melakukan kebaikan, pada hakikatnya dia sedang melakukan apa yang Allah cintai. Sedangkan melakukan apa yang Allah cintai, itu tidak perlu malu. Tapi yang malu, hakikatnya adalah malu ketika maksiat kepada Allah. Mana yang harus malu? Orang yang tutup aurat rapi, jilbabnya besar, rapi, atau orang buka-bukaan kelihatan pahanya? Kalau ternyata dia malu pakai jilbab tapi gak malu buka auratnya, malunya terbalik. Ini yang dikatakan hatinya sudah terbalik. Pada hakikatnya, seorang muslim, dia harus bangga menjadi seorang muslim. Seorang muslim, dia harus senang menampakkan saya seorang muslim. Dan gak perlu malu. Ketika malu menampakkan diri kita seorang muslim, berarti itu menunjukkan kita malu ketika kita menjadi orang yang soleh di hadapan Allah. Dan ini gak benar. Malu kenapa? Malu kalau kelihatan apa? Malu kalau kelihatan Islamnya kental. Jangan deh, biasa-biasa aja. Jangan. Gak perlu malu kalau kita menampakkan keislaman kita. Perhatikan, gunakan pandangan yang benar. Orang yang menampakkan keislaman, menampakkan kemuslimannya, keimanannya, baik dalam perkataan, baik dalam penampilan, baik dalam pakaian, pertama kali dia datang, pertama kali dia terlihat, apa image yang tersimpan oleh dia? apa orang lain akan menilai dia, Pak? Dia penampilannya religius. Itu kan? Ketika ini yang disampaikan orang atau image ini yang ada pada dirinya, yang dia sampaikan dengan gayanya, penampilannya religius. Apakah kita harus malu ketika kita mengatakan diri kita religius? Enggak malu. Tapi ketika ada orang datang, punten maaf, banget antingnya banyak, tatonya sebadan, udah begitu rambutnya, masuk datang dalam keadaan percaya dirinya penuh. Padahal ketika dia melakukan itu, image apa yang ada pada diri dia? Ketika orang pertama kali melihat dia, apa yang akan terbetik di hati orang ketika melihat dia? Orang ini serem. Paling enggak itu ya, Pak. Yang harusnya, siapa yang malu? Yang kelihatan serem atau yang kelihatan religi? Harusnya orang yang kelihatan serem yang malu. Tapi kebalik. Kalau ada perempuan yang pakai-pakai buka-bukaan sampai hampir dadanya kebuka, pahanya kebuka. Jalannya pede di tengah orang rame. Padahal ketika orang pertama kali melihat dia, apa image yang pertama kali terbetik? Dia paling enggak kurang beradab. Enggak sopan menurut agama, enggak sopan menurut adat. Orang ketika dinilai dia kurang beradab, harusnya malu atau tidak malu? Ketika ada orang yang berpakaian rapi, perempuan berpakaian rapi, berjilbab rapi, apa image pertama kali terbetik? Dia orang sholat. Image orang sholat, apakah perlu kita malu? Tapi setan sudah memutarbalikkan. Yang baik dijadikan malu, yang jelek dijadikan bangga. Ini dikatakan Ibnu Qayyim. Ini dikatakan Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim, hatta rubama insalah minhu bikulliyah, sampai bisa jadi rasa malu tadi hilang seluruhnya. Hatta inna rubbama la yata'athar bi'ilmin nasi su'hal, sampai dia kadang-kadang enggak peduli capan manusia bahwa dia itu jelek. Udah enggak peduli, malunya udah hilang. Walaupun manusia bilang dia jelek atau manusia menilai dia jelek, la yata'athar, dia enggak peduli. Wala bi itla'i wala bi itla'ihim alaih, dia juga enggak peduli orang-orang memperhatikan dia dikarenakan sudah jeleknya perbuatan dia. Enggak peduli dia. Bal katsirum minhum, bahkan kebanyakannya, yukhbiru an halih, karena sudah hilang rasa malunya, dosanya yang harusnya dia sembunyikan, dia malah kabarkan ke orang lain. Waqabaha ma yaf'al, bahkan dia menceritakan apa yang harusnya dia sembunyikan, dan dia menceritakan kejelekan-kejelekan dirinya. Ini pelaku maksiat, Pak. Kalau maksiat itu terus dilakukan, maka akan hilang rasa malu. Ketika rasa malu hilang, akan tumbuh rasa bangga dengan dosa. Sehingga dosa tadi yang harusnya disembunyikan malah diceritakan. Ya, dosa tadi yang harusnya tidak dinampakkan malah jadi perlombaan. Siapa yang paling banyak tatonya paling hebat. Kenapa? Udah jadi perlombaan yang harusnya malu dengan dosa, tapi malah jadi perlombaan. Siapa yang paling banyak, apalagi orang-orang ya, siapa yang paling melakukan dosa makin hebat. Kenapa? Maksiatnya sudah jadi kebanggaan. Ini penyakit kronis katanya. Karena kalau sudah maksiat jadi bangga, bagaimana dia mau melepaskan sesuatu yang dia banggakan? Orang bisa meninggalkan sesuatu kalau sesuatu tadi yang mempermalukan dia, dia enggak suka, dia akan mudah meninggalkannya. Tapi kalau sesuatu tadi sudah jadi kebanggaan, jadi kesukaan, bahkan jadi kehormatan, padahal hakikatnya bukan hormat, padahal hakikatnya kehinaan. Ini kata Ibnu Qayyim. Bahkan kata dia, kalau ini sudah terjadi, dia tidak malu lagi dengan kemaksiatan. Bahkan dia mengabarkan dan menceritakan kepada orang lain kejelekan-kejelekan kemaksiatannya. Walhamillau ala dalika insilahu minal haya. Kenapa dia lakukan ini semua? Karena sudah hilangnya rasa malu. Biar sekampung memperhatikan dia, dia gak peduli. Biar semua mata memandang dia, padahal dia sedang melakukan kejelekan, dia gak peduli. Kalau ini sudah terjadi, maka siapa lagi yang bisa merubahnya? Karena Kalau seandainya hukuman sosial sudah dia tidak pedulikan, padahal terkadang hukuman sosial itu dapat mencegah orang dalam perbuatan kejahatan, maka tidak ada lagi yang bisa mencegah dia untuk melakukan kejelekan. Al-haya'u khairun kulluh. Maka Rasul mengatakan malu itu baik seluruhnya. Kalau orang mukmin, orang beriman, dia mudah kalau melakukan kemaksiatan pasti dia sembunyikan. Itu ciri kebaikan. Kalau dia punya dosa, dia sembunyikan dan gak ada yang tahu. Ini ciri kebaikan. Kenapa? Karena kalau dia tahu itu kejelekan dan dia sembunyikan, berarti masih ada malu di jiwanya. Paling tidak malu kepada manusia. Dan yang paling tinggi kita katakan tadi, malu kepada Allah. Ini tingkatan orang yang imannya luar biasa. Malunya kepada Allah. Dikatakan Ibnu Qayyim di sini, fa idza wasala 'abdu ila hadil hal, jika seorang hamba sudah sampai kedudukan seperti ini, kedudukan sudah tidak malu lagi dengan maksiat, sudah tidak peduli lagi dengan orang lain, bahkan sudah mengabarkan kemaksiatan dan dosanya, bahkan sudah menjadi bangga dengan dosanya, lam yabqa fi salahi mutma', maka tidak ada lagi tempat untuk dia menjadi orang yang baik. Seperti itu maksiat, Pak. Awalnya orang melakukan maksiat malu. Enggak mau ada yang tahu. Dia sembunyikan. Tapi dia terus lakukan. Akhirnya ketika dia terus lakukan, rasa malu hilang dan timbul rasa suka kepada maksiat tadi. Ketika rasa suka tadi terus dilakukan, maka kesukaannya tadi pasti ingin dia nampakkan ke orang lain. Maka orang kalau maksiat, dosa, lama-kelamaan pasti akan kelihatan dosanya. Sekali dua kali dia bisa nyembunyikan, tapi lama-kelamaan dan dia terus melakukan, kemaksiatan yang harus ditutupi menjadi kesukaan. Kesukaan, orang kalau sudah suka, pasti dia akan menampakkan dan ingin menampakkan kesukaannya kepada orang lain. Dan akhirnya, dia akan membongkar dirinya sendiri dengan perbuatannya sendiri. Dan ketika terbongkar dengan perbuatannya sendiri, dia sudah tidak malu lagi. Padahal malu dapat menjaga seseorang dari kemaksiatan. Bahkan dikatakan dalam hadis ini, inna mimma adrakan nasi min kalamati nubuwatil ula, termasuk dari wasiat para nabi, kalam para nabi, perkataan para nabi, bahwa fa idza lam tastahi fasna masita, jika enggak malu lakukan sesukamu. Seorang muslim malu. Malu untuk apa? Malu untuk melakukan jelek. Jangankan yang jelek itu dosa, terkadang sesuatu yang tidak dosa tapi dianggap tidak sopan oleh adat dan santun, manusia Islam tidak akan mau melakukannya. Walaupun terkadang tidak dianggap dosa oleh agama, tapi dikarenakan malu menjadi baik dia. Menjadi santun dia. Contoh apa, Pak? Contoh sekarang, kalau orang buang angin, dosa apa enggak? Enggak mungkin dosa buang angin ya, Pak ya. Setiap buang angin dosa, nanti kita repot bagaimana mau buang angin. Sekarang kenapa kita enggak mau buang angin depan orang? Malu, Ustaz. Gara-gara malu ada akhlak. Coba orang enggak punya malu, malunya sudah hilang. Itu contoh bahwa malu mencegah daripada kejelekan. Belum lagi kemaksiatan yang lebih besar. Malu, malu untuk apa? Malu untuk berzina, enggak bakal menampakkan ke orang lain. Malu untuk melakukan sesuatu yang bermaksiat kepada Allah. Al-haya'u mushtaq. Kemudian berkata Ibnu Qayyim, al-haya'u mushtaqun minal hayat. Al-haya', malu itu dalam bahasa Arabnya haya'. Mushtaq itu pecahan kalimat dari haya'. Haya yang kedua artinya hidup. Jadi kata Ibnu Qayyim, malu itu kata dasarnya diambil dari kata kalimat hayatun, hidup. Wal ghais yusamma hayyan, hujan dikatakan hidup. Li'anna bihi hayatul ard wa nabat wa dawab, karena dengan hujan akan hidupnya tumbuh-tumbuhan dan akan hidupnya tanah. Wa kadzalika sumiyatul haya bil hayatid dunya wal akhirah. Begitu juga malu dikatakan haya, karena malu itu akan menghidupkan kehidupan dunia dan akhirat. Faman la hayata fih, Barang siapa yang tidak ada malunya lagi, fahuwa mayyitun fid dunya saqiyun fil akhirah, maka dia bagaikan orang yang mati di dunia dan dia akan rugi di akhirat. Wa bainadz dzunub qillatul haya wa adamul ghirah talazum min tarfain. Di antara dosa dan tidak punya malu dan tidak ada cemburu, itu saling mengharuskan di antara dua bentuk tadi. Wa kullum, artinya kalau orang enggak punya malu, juga enggak punya ghirah, pasti dia bisa mudah melakukan dosa. Antara dosa dan malu itu saling berkaitan. Jika semakin besar rasa malunya untuk melakukan kemaksiatan, maka semakin besar dia meninggalkan kemaksiatan. Jika semakin hilang rasa malunya melakukan kemaksiatan, maka akan semakin mudah dia melakukan kemaksiatan. Maka dikatakan di sini, al-haya'u, malu, mutalazim, itu mengharuskan seorang meninggalkan dosa. Wa kullu minhuma yastad'i akhar wa yatlubu hasithan. Karena setiap dari malu dan dosa tadi, yastad'i akhar, satu sama lainnya saling tarik menarik. Wa man yastahi minallah inda ma'siyati, dan barang siapa yang malu bermaksiat kepada Allah, istahallahu min uqubatih, maka Allah akan malu untuk memberikan iqab, hukuman kepada dia, yaumal yalqah, ketika hari kiamat. Wa man lam yastahi min ma'siyatih, barang siapa yang tidak malu bermaksiat kepada Allah, lam yastahi min uqubatih, maka Allah tidak akan malu untuk mengiqab dan memberikan hukuman padanya. Para hadirin jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah mengatakan al-haya'u syu'batun min syu'abil iman. Malu itu cabang daripada cabang keimanan. Malu itu baik seluruhnya. Malu itu adalah akhlak yang terpuji. Malu itu bahkan merupakan tanda daripada atau ciri daripada keimanan seorang. Semakin malu dia melakukan kemaksiatan kepada Allah, semakin sempurna imannya. Tapi semakin dia bangga dengan dosanya, semakin hilang rasa malunya ketika melakukan dosa, maka akan semakin mudah dia melakukan dosa. Ketika semakin mudah, maka akan semakin terulang dosa. Semakin terulang dosa, semakin dia sukai dosa. Ketika dosa semakin dia sukai, maka akan menjadi semakin sulit dia keluar dari dosa. Para jemaah, bapak-bapak yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu hukuman daripada hukuman yang Allah akan cabut di antara di hati orang mukmin, yaitu Allah akan cabut di jiwanya rasa malu. Sehingga ketika dia tidak punya rasa malu lagi untuk melakukan kemaksiatan, tanpa dia sadari dia mempermalukan dirinya sendiri. Sehingga orang lain menghinanya, merendahkan dia atau mencemooh dia, atau orang lain tidak mau mendekatinya dikarenakan dia sendiri yang sudah tidak menutup aibnya, tidak menutup malunya. Bahkan terkadang dia menceritakan sesuatu yang harusnya dia tutup. Berkata Ibnu Qayyim, faslun, pembahasan berikutnya, wal ma'asi tudha'ifu fi qalbi ta'dhimur rabb. Kata Ibnu Qayyim berikutnya adalah, maksiat itu akan melemahkan di dalam hati pengagungan kepada Allah. Orang mukmin hatinya penuh dengan pengagungan kepada Allah. Jika disebutkan nama Allah, wajilat qulubhum, hati mereka gemetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatu, jika dibacakan ayat-ayat Allah, zadatuhum iman, iman mereka bertambah. Itu orang mukmin. Jika dibacakan Quran, hatinya tenang. Jika diberikan nasihat dari hadis Rasulullah SAW, dia langsung menerima hadis. Jika dia ibadah, dia akan khusyuk dalam ibadah. Itu jiwa seorang mukmin. Ini semua lahir dikarenakan pengagungannya kepada Allah. Tapi pengagungan ini akan hilang dan akan pudar jika seorang melakukan maksiat. Yang tadinya khusyuk akan hilang sedikit demi sedikit kekhusyukannya, karena pengagungannya kepada Allah hilang. Yang tadinya dia ketika baca Quran tenang hatinya, sedikit demi sedikit sudah tidak lagi merasakan nikmat baca Quran. Ketika tadinya dia jika dibacakan ayat-ayat Allah, jika dibacakan nasihat, dia bisa menangis, air matanya bisa berlinang. Tapi ketika maksiat dia lakukan, sedikit demi sedikit hatinya membatu dan tidak bisa lagi menangis ketika membaca Quran. Apa sebabnya? Al-ma'asi tudha'ifu fil qulub ta'zimur rabb. Maksiat akan melemahkan di dalam hati pengagungan kepada Allah. Kata Ibnu Qayyim, wa min uqubati dzunub, berkata rahimah ta'ala, dan di antara hukuman orang yang melakukan dosa, anna tudha'ifu fi qalbi ta'zimur rabb jalla jalaluh. Di dalam hati seorang akan melemah pengagungannya kepada Allah. Wa tudha'ifu wiqaru fi qalbi 'abdul labud, karena maksiat pasti akan melemahkan pengagungan di hatinya yang telah menancap di hatinya kepada Allah, akan hilang, itu pasti. Wa syaa'a am aba, mau enggak mau pasti akan lemah imannya. Walau tamakkana wiqarullah wa 'uzmati fi qalbi 'abdi, kalau seandainya menancap kokoh pengagungan kepada Allah dalam hatinya, lam tajra ala ma'asiyah, tidak akan mungkin dia melakukan kemaksiatan. Dia melakukan kemaksiatan, dia melakukan dosa, dia melakukan pembangkangan kepada Allah, karena dia tidak mengagungkan Allah. Ketika dia tidak mengagungkan Allah, Allah akan cabut di hatinya rasa takut kepada Allah dan rasa nikmat ibadah, khusyuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rubbama ightara mughtar. Bisa jadi mungkin sebagian orang mengatakan, kata Ibnu Qayyim di sini. Jadi kata Ibnu Qayyim bahwa kalau orang yang mengagungkan Allah pasti enggak bermaksiat kepada Allah. Kalau dia bermaksiat kepada Allah berarti dia tidak mengagungkan Allah. Tapi kalau ada orang bilang, sesungguhnya aku melakukan maksiat dikarenakan baik sangka. Kenapa baik sangkanya? Baik sangka bahwa Allah akan mengampuniku. Bukan karena aku melakukan maksiat dikarenakan lemahnya pengagunganku kepada Allah. Jadi alasan mereka sebagian mengatakan, aku melakukan maksiat bukan tidak mengagungkan Allah, tapi dikarenakan aku tahu Allah pemaaf, pengampun, penyayang. Maka kata Ibnu Qayyim di sini, wa hadza min mughalatun nafs, ini termasuk kerancuan jiwa. Bagaimana bisa? Fa inna idhamatullah ta'ala wa jalaluhu fi qalbi 'abdi taqtadi ta'dimu hurumatihi. Karena jika seorang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya, itu mengharuskan dia meninggalkan semua yang Allah haramkan. Wa ta'dimu hurumati tahulu baina wa baina dzunub. Jika dia mengagungkan hurumat, kehormatan-kehormatan Allah, ini akan membatasi dia dengan dosa. Mutajarri'una 'alal ma'asi ma qaddarullah haqqo qadrihi. Orang yang melakukan maksiat itu tidak menghormati Allah sebagaimana penghormatan yang benar. Kaifa yaqdiru haqqo qadrihi aw yu'azzimu yukabbiru wa yarju wiqaru wa yaj'aluhu min man yahunu 'alai amru wa nahi. Bagaimana dia bisa memuliakan Allah, mengagungkan Allah, menghormati Allah sementara dia menghinakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Wa hadza min amhalu mahal. Ini sangat tidak mungkin. Wa abyanul batil, dan ini kebatilan yang sangat jelas. Bagaimana orang dikatakan mengagungkan Allah tapi dia melakukan apa yang Allah larang? Bagaimana orang dikatakan takut kepada Allah tapi dia bermaksiat kepada Allah? Bagaimana orang dikatakan bahwa dia menghormati Allah tapi dia melanggar larangan-larangan Allah? Ini kata Ibnu Qayyim, ini tidak mungkin. Bagaimana orang dikatakan cinta kepada Allah tapi dia tidak patuh kepada Allah? Bagaimana orang dikatakan dia bersyukur kepada Allah tapi dia tidak mentaati Allah? Kalau dia katakan syukur kepada Allah, kalau dia katakan cinta kepada Allah, maka dia akan mentaati siapa yang dia cintai. Kalau dia katakan dia mengagungkan Allah, maka dia akan takut dengan perintah Allah. Dikatakan lagi oleh kaum di sini, wakafa bil ma'asi uqubah, maka cukuplah bagi orang yang melakukan maksiat hukuman, ayat mahal min qalbi ta'dimullah jalla jalaluh, Allah menghilangkan di hatinya pengagungan kepada Allah. Wa ta'dimu hurumati yuhinu 'alai haqqah, sehingga dia merendahkan hak-hak Allah. Para hadirin jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala gaib. Kita tidak melihatnya. Tapi di hati seorang muslim, Allah itu Maha Agung, Maha Besar, Maha Mulia, dan dia yakin Allah mendengar dan melihat. Sehingga inilah yang menjadi seorang muslim menghalangi dia untuk melakukan kemaksiatan. Tetapi jika pengagungan dirinya kepada Allah telah hilang, bahkan dia sudah tidak lagi ta'zimullah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah, maka mudah bagi dia melakukan kemaksiatan. Apalagi sampai pada puncaknya dia tidak sadar bahwa dia sedang diperhatikan oleh Allah. Ketika dia sudah tidak sadar lagi dia diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah dia melakukan dosa. Dan termasuk salah satu ukubah dan ukubah hukuman-hukuman bagi pelaku dosa, Allah akan cabut di hatinya takut dia kepada Allah. Dan ini termasuk hukuman. Karena ketika dicabut hukuman ini, ketika dicabut pengagungan hatinya kepada Allah, akan masuk dalam hatinya mudah melakukan dosa. Ketika mudah melakukan dosa, maka dia akan terus melakukan dosa tanpa khawatir dan tanpa bimbang. Tenang, suka, bahkan tidak cemas. Padahal awalnya ketika dia melakukan dosa, dia cemas, khawatir, takut kepada Allah. Tapi terus dia melakukan dosa, cemasnya semakin berkurang. Khawatirnya semakin berkurang. Allah cabut cemasannya. Allah cabut kekhawatirnya. Lama-kelamaan hilang kecemasan, hilang kekhawatiran, hilang kebimbangan ketika melakukan dosa. Ketika sudah hilang bimbang, khawatir, cemas, dan pengagungan kepada Allah, menjadi nyaman dengan dosa. Ketika sudah menjadi nyaman dengan dosa, sudah tidak lagi merasa bahwa dosa harus ditinggalkan. Karena merasa dosa itu menjadi kesukaan. Ini yang dikatakan Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim selalu mengulang bahwa dosa masuk ke dalam diri kita itu bertahap-tahap. Awalnya bimbang melakukan, awalnya cemas melakukan, awalnya ragu melakukan. Bahkan awalnya begitu melakukan pertama kali selalu terngiang dengan kesalahan. Apa sebabnya? Masih ada pengagungan kepada Allah. Tapi dia lakukan yang kedua, cemasnya mulai pudar, kebimbangannya mulai pudar, keraguan di hatinya mulai pudar. Dia lakukan lagi ketiga, sama sekali hilang kecemasannya. Sudah tidak cemas lagi, sudah tidak bimbang lagi, sudah tidak ragu lagi. Dia lakukan yang keempat, menjadi kesukaan. Ketika sudah menjadi kesukaan, dia lakukan lagi kemaksiatan tadi, menjadi kebutuhan. Jika sudah menjadi kebutuhan, barulah dia sadar dia ingin melepaskan dirinya dari kemaksiatan, sudah tidak bisa, karena engkau sudah butuh dengan kemaksiatan tadi. Ketika sudah butuh, inilah sulit untuk dilepaskan dari maksiat. Sulit untuk dihindarkan dari maksiat. Contoh, coba Pak, orang belum pernah ngerokok, kita contoh yang ringan saja sehari-hari, ngerokok, belum pernah ngerokok, suruh ngerokok pertama kali. Begitu ngerokok, batuk, pusing, mual, mau muntah. Ini barang apa ini, bikin pusing, bikin muntah, ngeluarin duit lagi. Ini barang apaan? Pertama dicoba. Kedua nyoba, mualnya hilang, tinggal pusingnya aja. Ketika dicoba, pusingnya hilang, mualnya hilang. Udah mulai rasa enak. Udah tahu rasa enak, dicoba lagi. Jadi suka. Jadi suka, dicoba lagi terus-terusan. Jadi ketagih. Udah ketagihan, disuruh berhenti sama dokter. Gak bisa. Kenapa? Tahapan. Itu semua sama seperti dosa. Dosa apapun awalnya seperti itu. Ngambil duit. Pertama ngambil duit, takutnya keringat buntet keluar. Ini ketahuan kalau masuk KPK gimana ya. Tapi lama-kelamaan, hilang takut. Hilang cemas. Lama-kelamaan, sudah kebiasaan. Sudah kebiasaan, jadi kebutuhan. Jadi kebutuhan, sudah sulit hilang. Dan jangan jadikan kemaksiatan kebiasaan. Maka ketika pertama kali melakukan ada rasa khawatir, ada rasa cemas, ada rasa bimbang, Allah masih cinta kepada kita. Jangan dikubur cinta ini. Bagaimana menguburnya? Tidak pedulikannya. Itu berarti menguburnya. Tapi ketika kita sudah cemas, takut, bimbang, ingat. Allah masih memberikan saya kecemasan. Jika terus dilakukan, Allah akan tarik tadi. Allah akan hilangkan tadi pengagungan diri kepada Allah. Hilang cemas lagi, hilang bimbang lagi, hilang kekhawatiran lagi. Bukankah itu termasuk ukubah dan hukuman dari Allah? Mengapa itu dikatakan hukuman? Karena dengan itu Allah membiarkan kita terus jauh, jauh, jauh, jauh dari Allah. adakah hukuman yang lebih berat dan lebih jelek daripada hukuman kita dibiarkan di atas kemaksiatan? Ini Ibnu Qayyim mengatakan, maka itu ketika hilang di hati pengagungan kepada Allah, ketika hilang di hati takut melakukan maksiat, itu adalah dampak dari dosa dan itu merupakan hukuman dari Allah. Sehingga Allah biarkan kita atau Allah biarkan pelaku maksiat nikmat dengan kemaksiatannya. Padahal kenikmatan yang dia lakukan mengantarkan kepada kepedihan yang abadi. Kepedihan yang selama-lamanya. Allah biarkan dia meracuni dirinya sampai Allah akan memanggilnya dan Allah akan menghukum dia. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim, apakah ada hukuman yang lebih berat daripada hukuman ini? Allah biarkan dia dalam kelalaiannya. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim di sini, fa inna min man 'abadallah ka'annahu ya. Kata Ibnu Qayyim di sini, wa min ba'di uqubati hada, dan di antara hukuman ini, ayyarfa Allah azza wa jalla mahabatu min qulubil khalq. Kalau dia sudah tidak lagi mengagungkan Allah, menghormati Allah, dalam bahasa umumnya kita katakan, kalau dia sudah lagi tidak menghargai perintah-perintah Allah, Allah akan cabut di hatinya takut kepada Allah. Berikutnya, Allah juga akan mengangkat kewibawaan dia di mata manusia. Dia pun tidak akan dihargai oleh manusia. Wa yuhinu alaihim, bahkan manusia akan menghinakan dia. Wa yastakhfuna bih, bahkan manusia akan merendahkan dia. Kama hana 'ali amruhu wastakhafa bih, sebagaimana dia merendahkan perintah Allah dan dia menelantarkan perintah Allah. Fa 'ala qadri mahabbati al-'abdi lillahi yuhibbun nas, 'ala qadri khawfi min Allah yakhafu khalq, wa 'ala qadri ta'dimatullah hurmati yu'adimun nas. Karena manusia dicintai dikarenakan ya kata fa 'ala qadri mahabbati al-'abdi lillah. Jika manusia mencintai Allah, maka dengan cinta kepada Allah, Allah jadikan manusia cinta kepada dia. Karena dia takut kepada Allah, dia mengagungkan Allah, maka Allah akan jadikan manusia mengagungkan dia. Ala qadr ta'dimatillah, ketika dia mengagungkan Allah, memuliakan Allah, maka manusia akan memuliakan dia. Tetapi jika dia menghinakan Allah, tidak mengagungkan Allah, tidak peduli dengan Allah, bahkan merendahkan perintah Allah, dia pun akan direndahkan di hadapan manusia. Dan ini terjadi. Betapa banyak orang yang tadinya sebelum kita mengetahui dia pelaku dosa, kita hormati dia. Begitu ketahuan dia melakukan dosa, sebuah dosa, orang semuanya mencibirnya, menghinanya dan mengoloknya. Kenapa? Dia tidak mengagungkan Allah, tidak memuliakan Allah, bahkan dia menelantarkan perintah Allah, Allah jadikan manusia pun benci kepada dia. Betapa banyak orang yang ketika kita belum tahu perbuatan dosanya, kita menghormatinya, menghargainya. Tetapi ketika Allah bongkar aibnya, Allah tampakkan kejelekannya, karena dia tidak mengagungkan Allah, karena dia tidak menghormati Allah, maka manusia pun menjadi tidak menghormati dia lagi. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hukuman berikutnya kata Ibnu Qayyim. Jika hatimu telah dicabut pengagungan kepada Allah, dampaknya manusia pun tidak akan menghormatimu. Bahkan manusia akan menganggap dengan anggapan yang remeh, yang rendah. Bukankah ini betul-betul terjadi? Coba perhatikan orang-orang yang pelaku dosa dan pelaku maksiat. Bukankah dia menjadi cacat di pandangan mata manusia? Apa faktornya? Karena dia tidak menghormati Allah, sehingga manusia tidak menghormatinya. Jadi kalau orang ingin mendapatkan kehormatan dari manusia, hormatilah Allah yang maha terhormat. Kalau seorang ingin mendapatkan keagungan di sisi manusia, pada hakikatnya agungkan Allah yang akan memberikan dia keagungan. Kalau seorang ingin mendapatkan kemuliaan, maka muliakanlah Allah yang akan memberikan kemuliaan kepada hambanya. Walillahi izzah, walirrasul, walilmu'minin, walakinnal munafikina la ya'lamun. Milik Allah lah kemuliaan, milik Rasul lah kemuliaan, milik orang beriman lah kemuliaan, akan tetapi orang-orang munafik tidak mengetahuinya. Berkata lagi Ibnu Qayyim di sini, wa yatma ala yatahikan nasu hurmati wa kaifa yuhinu alal haqq wa la yuhinu Allah alan nas am kaifa yastakhfi bi ma'asi Allah wa la yastakhfi bihil khalq. Bagaimana mungkin dia merendahkan Allah dengan maksiat kepada Allah, tapi dia ingin manusia tidak merendahkan dia. Itu tidak akan mungkin. Kalau dia merendahkan Allah dengan bermaksiat kepada Allah, Allah akan balas. Manusia akan merendahkan dia dikarenakan dia merendahkan Allah. Karena pada hakikatnya, orang yang bermaksiat kepada Allah adalah orang yang tidak menghormati dan memuliakan Allah. Maka Allah akan jadikan manusia tidak akan menghormati dan memuliakan dia. Waqad asyara subhanahu ila hadza fi kitabih. Bahkan Allah telah mengisyaratkan ini dalam kitabnya. Inda dzikir uqubatid dzunub, ketika Allah menyebutkan akibat-akibat dosa. Salah satunya, ghita'a ala qalbihim. Allah akan menutup hati-hati orang yang melakukan dosa. Wa taba'a 'alaiha bidzunubihim. Allah akan mencetak. Dikatakan ghita', ghita' itu tertutup. Wa taba', taba' itu tercetak. Orang yang melakukan dosa, Allah tutup hatinya dan Allah cetak hatinya. Bagaimana maksudnya? Tertutup hatinya sudah tidak bisa lagi terbuka untuk mendapatkan hidayah. Tercetak hatinya maksudnya tercetak menjadi tabiat. Dosa menjadi tabiat yang menjadi dicetak dalam hatinya. Kalau sudah menjadi tabiat, toba, itu tabiat namanya. Kalau dosa sudah menjadi tabiat, dia sendiri susah untuk meninggalkan dosa tadi. Walaupun dia ingin meninggalkannya, dia akan sulit dan terus kesulitan. Karena dosa sudah menjadi tabiat. Kapan dosa menjadi tabiat? Ketika Allah tutup, Allah biarkan, menjadi kebiasaan, kebiasaan menjadi tabiat. Katanya di sini, fa innau nasihim kama nasu, dan Allah akan melupakan mereka sebagaimana mereka merupakan Allah. Ahanahum kama hanu dinah, Allah akan menghinakan mereka sebagaimana mereka menghinakan Allah. Wadayyahum kama dayyau amrahu, Allah akan menelantarkan mereka sebagaimana mereka menelantarkan perintah-perintah Allah. Walihada qala Allah ta'ala fi ayati sujud makhlukat, karena itulah Allah berfirman dalam ayat sujud makhluk-makhluknya. وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُقْرِمٍ, barang siapa, dalam surat Al-Hajj ayat ke-22 Allah berfirman, barang siapa yang Allah hinakan maka tidak ada lagi yang bisa memuliakan dia. فَإِنَّهُمْ لَمَا هَانَ عَلَيْهِمْ سُجُد, ketika mereka tidak mau melakukan sujud. وَاسْتَخَفُوا بِهِ, bahkan mereka merendahkan sujud, tidak mau ibadah kepada Allah. وَلَمْ يَفْعَلُوا أَهَانَ اللَّهُ, dan mereka tidak mau mengerjakan perintah-perintah Allah, maka Allah hinakan mereka. لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ مُقْرِمْ, tidak ada yang bisa memuliakan mereka. بَعَدَ أَنْ أَهَانَهُمُ اللَّهُ, setelah Allah hinakan mereka. وَمَنْ ذَا الَّذِي يُكْرِمْ مَنْ أَهَانَ اللَّهُ, siapa yang bisa memuliakan jika Allah ingin menghinakan. وَمَنْ يُهِنُ مَنْ أَكْرَمَهُ اللَّهُ, dan siapa yang bisa menghinakan kalau Allah ingin memuliakan. Allah akan menghinakan orang-orang yang melakukan maksiat, dan Allah akan memuliakan orang-orang yang taat. Maka kemuliaan dan kehinaan didapati jika kita mendekatkan diri kepada Allah. Semakin menjauh diri kepada Allah, semakin maksiat kepada Allah, semakin Allah hinakan kita di hadapan orang lain. Tapi semakin kita mendekatkan diri, taat kepada Allah, maka Allah akan memuliakan kita, dan Allah akan jadikan orang lain pun memuliakan kita. Allah musta'an. Sudah masuk waktu Isya. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdi. Subhanallah ilaha ila anta nastaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'il mursalin, ala nabiyina wa habibina khatamul anbiya Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihi al-karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mengatakan di dalam Al-Qur'an, fi qulubihim marad fazadahumullahu marada, di hati mereka ada penyakit dan Allah tambah penyakit tadi. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, falamma zagu azagallahu qulubahum, ketika mereka zagu, menyeleweng, melenceng, Azaghallahu qulubahum. Allah biarkan mereka, Allah akan lencengkan hati-hati mereka. Dalam dua ayat ini atau ayat-ayat semisal ini menunjukkan bahwa terkadang dampak dari dosa itu Allah jadikan hati kita berpenyakit dan merasa nyaman dengan dosa. Dan dampak dari dosa juga Allah tumbuhkan di jiwa penyakit-penyakit hati yang akhirnya penyakit-penyakit tadi menganggap ringan dosa. Kebanyakan manusia jika dosa tadi dia lakukan dan langsung dibayar Allah kontan, dia celaka, dia luka. Kebanyakan orang atau sebagian orang sadar ini karena dosa. Tapi jarang orang yang sadar ketika dia melakukan maksiat, Allah jadikan hatinya tidak bisa sholat malam lagi, hatinya gak nyaman baca Quran lagi. Atau ketika dia melakukan maksiat, disebabkan itu dia gak sadar, dia berat pergi ke masjid, yang tadinya gampang pergi ke masjid. Padahal ini termasuk hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi yang melakukan kemaksiatan dan dosa. Dan puncaknya, jika kemaksiatan tadi terus dilakukan, akan meluntur dan melemah amal. Sedikit demi sedikit berkurang, berkurang, berkurang, berkurang, akhirnya meninggalkan amal soleh dan menjadi dominan kepada maksiat. Ini yang dikatakan orang yang mereka futur atau keluar daripada ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah, bapak-bapak, hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, menjaga iman, menjaga amal, menjaga takwa itu betul-betul harus kita jaga sebagaimana kita menjaga barang yang paling berharga. Kalau ini tidak dijaga, akan luntur. Dan ketika kita tidak sadar kita dalam keadaan luntur, maka akan hanyut. Ketika tidak sadar dalam keadaan hanyut, maka akan terus dalam kedosa dan maksiat. Para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, iman, amal soleh, ketakwaan, meninggalkan maksiat, itu terus. Terus sampai kapan? Sampai kita ketemu Rasulullah SAW. Maka itu Rasul mengatakan, isbiru, sabar kalian, hatta talqauni alal haud. Sabar kalian, sabar dalam apa? Sabar dalam taat, sabar jadi orang baik, sabar meninggalkan maksiat, sabar dalam capeknya ibadah. Sampai kapan? Hatta talqauni alal haud. Sampai kalian ketemu aku nanti di telaga. Jadi kapan berhenti ibadah ini? Kapan berhenti jadi orang baik? Kapan berhenti meninggalkan maksiat? Kapan berhenti mengekang jiwa yang menginginkan kemaksiatan? Sampai ketemu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu berat. Itu berat. Kecuali orang-orang yang Allah tolong. Bagaimana pertolongan Allah datang? Kita untuk mengokohkan hati kita di atas ketakwaan itu butuh perjuangan. Untuk meluruskan diri kita di atas ketaatan butuh kesungguh-sungguhan. Yang melemahkan semangat itu semua adalah dosa dan kemaksiatan. Dosa menghilangkan rasa malu. Dosa menghilangkan pengagungan hati kepada Allah. Jika sudah hilang rasa malu, udah gak malu lagi maksiat. Udah gak malu lagi bikin dosa. Dulunya malu kalau ketemu orang melakukan dosa. Ya, dulunya malu kalau ketemu teman, umpamanya. Ketemu teman dalam keadaan melakukan dosa, malu. Tapi ketika sudah hilang rasa malu tadi, sudah hilang rasa pengagungan kepada Allah, maka seketika itulah semakin lunturnya ketakwaan dan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu yang paling harus kita perjuangkan dalam hidup ini sebagaimana kita memperjuangkan keimanan kita dalam hati kita. Gak ada orang yang bisa imannya lurus, kokoh, terus begitu saja tanpa perjuangan, gak ada. Siapapun orang harus berjuang melawan dirinya untuk tetap di atas ketakwaan. Karena jiwa kita, siapapun orangnya pasti yang pengennya santai, pengennya enak, pengennya ikutin hawa nafsu. Maka itu dikatakan hujibatil jannah bil makarih wa hujibatin nari bisyahwat. Surga itu ditutupi dengan yang dibenci, neraka itu dihias-hiasi dengan syahwat. Kalau terus-terusan ikut syahwat, ikut nafsu, ikut malas, ikut capek, ikut lemah, terus diikuti ini lemah, terus diikuti ini capek, terus diikuti ini malas, terus diikuti ini syahwat, berarti terus mengikuti yang mengantarkan kita kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang jahadu fina, apa itu jahadu, Pak? Bersungguh-sungguh berjihad. Jihad melawan apa? Melawan dirinya, melawan kemalasannya, melawan nafsunya, melawan kelemahannya. Alladzina jahadu fina, apa Allah bilang? Lanahdiyannahum subulana. Pasti kami akan berikan dia hidayah menuju jalan kami. Mau dapat hidayah, mau dapat pertolongan, mau dapat kekuatan, mau dapat keistiqomahan, bersungguh-sungguh ibadah kepada Allah. Jauhkan faktor-faktor yang melemahkan iman, jauhkan faktor-faktor yang menghilangkan, yang menyebabkan penyakit-penyakit hati, dosa, maksiat. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini poin-poin yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahutaala. Insyaallah di pertemuan akan datang kita akan membahas tentang maksiat itu menyebabkan Allah melupakan orang melakukan maksiat. Allah biarkan dia. Allah cuekin dia, Allah enggak peduli dengan dia. Ini akan kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Allah musta'an. Ada pertanyaan di sini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga antum selalu dalam lindungan Allah. Kadzalika antum wa iyyakum. Ustaz, dulu saya sangat merasakan nikmat beribadah kepada Allah dan selalu merasa diawasi Allah. Namun sekarang kenikmatan beribadah dan merasa diawasi oleh Allah perlahan-lahan hilang. Apakah ini disebabkan dosa dan maksiat? Bagaimana membalikkan rasa nikmat beribadah dan diawasi oleh Allah lagi? Kembalikan amalmu seperti dulu. Kembalikan amalmu seperti dulu. Kembalikan amal kita seperti dulu. Kalau amal kita seperti dulu, insya Allah, Allah akan kembalikan iman kita seperti dulu. Masih bersyukur. Apa yang bersyukur? Masih merasakan bahwa terasa di jiwa ini turun iman. Kenapa bersyukur, Ustaz? Masih bersyukur, berarti kita masih bisa mendeteksi diri kita. Sebagian orang gak bisa mendeteksi dirinya. Gak tahu kapan naik, gak tahu kapan turun. Gak tahu kapan malas, gak tahu kapan rajin. Gak tahu kapan nikmat, gak tahu kapan gak nikmat. Semuanya sama bagi dia. Sehingga tidak merasakan nikmat ibadah. Jika kita masih merasakan ini, cepat-cepat kembali kepada Allah. Cepat-cepat kembali kepada amalan kita seperti dulu. Yang paling terpenting, yang paling besar adalah doa kepada Allah. Doa kepada Allah. Kalau bukan Allah yang membolak-balikkan hati kita, enggak ada. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wahai Allah yang membolak-balikkan hatiku, kokohkan hatiku. Yutsabbitullahu alladzina amanu biqaulis tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan mengokohkan orang-orang beriman. Dikokohkan apanya? Langkahnya, imannya, takwanya, amalannya dikokohkan oleh Allah. Kembali amalan seperti dulu, banyak berdoa kepada Allah dan fastaqim, istiqomah. Apa? Salat malam kamu dulu berapa rakaat, sekarang berapa rakaat? Baca Quran kamu dulu berapa lembar, sekarang berapa lembar? Salat kamu dulu di saf pertama, sekarang di saf yang mana? Saf pertama juga, Ustaz, tapi imam yang kedua. Jangan. Saf pertama imam yang pertama. Jangan saf pertama imam kedua. Kembalikan amal, banyak berdoa kepada Allah. Jangan ragu, jangan malu kalau minta sama Allah pakai nangis. Sedihkan kepada Allah, keluhkan kepada Allah, semoga Allah kembalikan kenikmatan ibadah kita seperti dulu dan Allah jadikan ketakwaan dan keimanan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Berikan nasihat kepada saya yang masih melakukan dosa tatkala sendirian. Subhanallah. Berikan nasihat kepada saya yang masih melakukan dosa tatkala sendirian. Bapak-bapak yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kita semua tahu Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Sebenarnya kita juga tahu Allah Subhanahu wa taala tidak ada satu tempat pun yang di tempat itu tidak Allah ketahui. Tidak ada satu tempat pun di muka bumi ini yang di situ tidak ada Allah. Allah Maha meliputi dan Maha tahu. Maka bagaimana caranya supaya kita, pertama, salah satunya adalah tumbuhkan di diri ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Beribadahlah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Jika engkau tidak melihat Allah, yakinlah Allah melihatmu. Bagaimana ihsan bisa tumbuh, Ustaz? Perbanyak ibadah. Rasa takut di hati dikumpulkan, kalau tanpa dibarengi ibadah, dia akan luntur lagi. Kita mengumpulkan rasa takut kepada Allah dengan membaca Al-Quran, membaca hadis, dengan membaca ma'rifatullah, mengenal Allah. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, tidak ada satu daun pun yang jatuh pasti Allah tahu. Itu bisa kita kumpulkan dalil-dalilnya, kita pelajari, kita pahami. Tapi bagaimana dalil-dalil ini tertancap di hati? Ibadah kepada Allah. Ibadah yang akan menyuburkan itu semua. Yang menyuburkan ilmu, yang menyuburkan ketakwaan adalah amal ibadah. Yang menjadi racun ilmu, ilmu tadi gak bisa nancep di hati adalah maksiat. Udah tahu Allah Maha melihat, Allah tahu Allah Maha mendengar, sudah tahu Allah Maha meliputi hambanya, sudah tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu apapun yang terjadi, sudah tahu. Bagaimana supaya ketahuan dan ilmu makrifat ini menjadi berkembang, menjadi subur di jiwa? Amal. Amalkan amalan sekecil apapun yang kita tahu. Ketika kita mengamalkan ilmu, ilmu akan bertumbuh di hati. Ketika tumbuh di hati, akan tertancap. Ketika tertancap, akan menjadi amalan. Tapi racun dari ilmu adalah maksiat. Udah tahu Allah melihat, udah tahu Allah mendengar, udah tahu Allah Maha Agung, tapi melakukan kemaksiatan, ini kata Ibnu Qayyim tadi, akan menghilangkan di hatinya pengagungan kepada Allah. Karena ilmu tinggal teori, tapi iman, takwanya, amalnya di hati, dia racuni dengan maksiat. Tidak akan bisa tumbuh. Tidak akan bisa tumbuh iman, tidak akan bisa tumbuh ilmu, jika diracuni dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini saja yang bisa saya sampaikan, sudah jam 8 malam. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanallah ilaha ila anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.